Sungguh cantik manis, hatiku tertawa, wajahnya ayu rupawan sayang, bagai bulan di kayangan, nun jauh di balik awan. Gayanya yang manja, selalu dipuja, rambutnya ikal berderai sayang, membikin hati pemuda terkenang selalu padanya. Siapakah gerangan hanya selayang pandang, ia pun segera menghilang. Ah tapi sayang, hanya sayang pandang, dia pun segera menghilang sayang, dari pandangan mataku, membuat hatiku rindu, membuat hatiku rindu, membuat